تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim. Abdurrahman bin Ibrahim ini, Abu Said, diberi lakab gelar Duhaim. Ini salah seorang ahli hadith dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, tapi minal mukillin, sedikit beliau berbicara, tidak terlalu banyak. Iya. Dan beliau ini kalau di maratib Al-Jarh wa Ta'dil, dia di tingkatan mu'tadilin, orang-orang yang di pertengahan. Kemudian kata beliau, haddatsan Al-Walid, menceritakan kepada kami Al-Walid, Al-Walid bin Muslim, Abu Abbas Ad-Dimashqi. Dan beliau ini seorang mudallis, melakukan tadlis taswiyah. Hanya saja di sini dua riwayat dia pakai haddatsana. Jadi kalau dia tadlis taswiyah, sebagian ulama mensyaratkan dia harus pakai haddatsana di satu tempat pada gurunya. Sebagian ulama mensyaratkan dua tempat dari gurunya dan di guru-gurunya. Dan sebagian ulama mensyaratkan harus pakai haddatsana di seluruh yang di atasnya. Seluruh yang di atasnya. Tapi pendapat yang kedua itu yang pertengahan ya. Dia mengatakan haddatsana di dua tempat saja. Dan di sini dia pakai haddatsana di dua tempat ya. Pada gurunya dan pada guru-gurunya. Selain daripada itu, di sini juga mutabah. Dia hanya pendukung saya. Sudah ada riwayat sebelumnya yang sudah menjadi tumpuan di dalam hal ini. Baik, kata beliau haddatsana Al-Auza'i. Al-Auza'i ini imamnya negeri Syam. Namanya Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Ya. Ini imam Syam dari negeri Syam rahimahullah. Disebutkan ketika beliau meninggal, Imam Al-Auza'i ini, itu jenazahnya diantar oleh seluruh penganut agama. Ada kaum muslimin, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengantar jenazah beliau. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Menegakkan keadilan di tengah kami. Al-Auza'i ini kalau misalnya ada suatu hal yang keliru dari pemerintah, beliau tulis surat untuk hal itu. Iya. Nah, ini perhatikan ya, potret sikap pertengahan. Kalau mau dibilang moderat, ini orang-orang moderat ini, Imam Al-Auza'i. Iya. Dan itu keberadaan umat Islam di masa dahulu. Tidak perlu dikhawatirkan penganut agama yang lain. Kalau umat Islam menjalankan tuntunan di sebuah negeri sesuai dengan syariatnya, malah penganut agama yang lain itu merasa aman. Karena mereka tidak mungkin didolimi. Tidak mungkin didolimi. Ya, jadi adanya yang mengkhawatirkan kezaliman, itu orang-orang yang tidak mengerti syariat Islam saya. Atau baca Islam dari kulit-kulitnya, cuma dengar-dengar saya. Tapi kalau dia baca di biografi Al-Auza'i, sebelumnya Umar bin Al-Khattab, para sahabat, para tabi'in, kita akan temukan mereka ini orang-orang yang betul-betul menerapkan Islam dalam segala makna kehidupan mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala haddatsani Yahya, sudah berlalu Yahya bin Abi Katsir an Nabi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri, ada Aisyah radhiyallahu anha qalat,